so sulingati nono cukliangan sing nyongko kari seru angele mete kembang ati riko. Nyawang esem manis honoring lampien pisong giawi kiareng empang kodonge rupan riko koyo srengenge. Kyawe hang nyawang alum atine, alum atine. Sing.